Orang tua saya sering mengikuti waswas syaitan, seperti ketika wudu sering diulang-ulang. Ya, sampai saya pernah rukyah, namun masih saja belum hilang. Ya, waswas itu ya mungkin ada yang kaitannya dengan syaitan ya, dalam arti perasaan-perasaan tersebut. Tapi mungkin juga karena sudah menjadi penyakit, ya, menjadi penyakit. Nah ini tentu cara pengobatannya harus diberi pengertian, diberi pengertian, ya, bahwa ini adalah cara yang tidak sesuai dengan Nabi. Ya, wudu diulang-ulang, takbir nggak jadi-jadi, termasuk Allah, Allah. Nggak jadi-jadi takbir. Sebagian orang sampai hitungan menit ya, sekian menit nggak jadi-jadi takbir karena was-was. Allah, Allah, nggak jadi-jadi. Sampai makmumnya nunggu dulu, biar jadi dulu. Ya, kalau sudah jadi baru makmumnya ikut Allahu Akbar. Sampai seperti itu. Wudu juga ada yang seperti itu, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya. Nah ini was-was, yang seperti ini was-was harus diberi pengertian, gak boleh seperti itu. Dan itu menyiksa diri. Dan seringkali orang yang was-was sendiri tahu bahwa dia tersiksa dengan itu dan mengingkari. Tapi gak kuasa dengan kebiasaan yang sudah menjadi penyakitnya. Maka dari itu kalau sudah wudu udah benar, ya sudah. Ada yang bisik-bisik ya, perasaan dia kayaknya belum tadi. Sudah, ya, jawab begitu dengan tegas dan mantap, sudah, dalam hatinya ya, tapi jangan sambil ngomong jawabnya ya, nanti dikira orang ngomong sendiri ya, memang ngomong sendiri ya, dan seterusnya harus ada ketegasan ya, supaya terobati was-wasnya ya. Baik, mungkin tidak semua bisa kita jawab ya, banyak pertanyaan. Sekarang saya yang bertanya. Ya. Sekarang saya yang bertanya. Mana santri-santri lama ya?